apa hukum perjanjian pranikah? Kalau ada perjanjian yang mereka sama-sama sepakat dan itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka wajib ditunaikan. Al-Muslimun ala syuruti, kaum muslimin wajib menunaikan syarat di antara mereka. Ya. Dan hadis Nabi SAW, beliau menyatakan inna awfa syurut antufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi oleh kalian adalah syarat yang karenanya kalian telah dihalalkan terhadap wanita-wanita tersebut. Ya, jadi kalau ada perjanjian dan tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka wajib dipenuhi.